Oke, kali ini lagunya spesial buat yang lagi jatuh cinta ya. Mantap. Dia apa Via? Dia apa Via? Via. Oh, maunya dia apa Via? Via. Via, oke. Oke ya. Via. Yuk, seramanya Via Nisti Bojonegoro. Semuanya kita nyanyi sama-sama ya. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali terbuka, senyum yang hilang. Semua itu karena semua ini sama-sama. Untuk siapa? Sarah. Apa ini koplo? Apa ini? Apa? Untuk ya.